iso setino ping pitu yen kuwi keputusanmu. Aku ora bakal ngundeli lungomu ninggalke aku. Aku wis lilo yen sliramu lungo senajan dodo ngempet ing loro. Aku raku wasa mengingkiramu sing tak jaluk jujur hatimu. Uga sliramu ra citra senajan adoh ing kono, sliramu tansah kumante ana ing mripat lan dodo budal. Apa dirimu?